Mengapa di dunia ini selalu menertawai hidupku yang indah ini, berteman dengan seorang gadis. Mengapa semua manusia menghina kehidupannya, mencari nafkah di dunia, sebagai seorang pramuria. Semuanya itu tiada arti bagiku, ku anggap sebagai penguji imanku. Kiranya Tuhan jadi saksi hidupku, betapa sucinya jalinan cintaku. Oh, walaupun hinaan ini ditujukan pada diriku, namun ku selalu tersenyum karena cintaku suci padanya. Namun ku selalu tersenyum karena cintaku suci padanya. Semuanya itu tiada arti bagiku, ku anggap sebagai penguji imanku. Betapa sucinya jalinan cintaku. Oh, walaupun hinaan ini ditujukan pada diriku, namun ku selalu tersenyum karena cintaku suci padanya. Namun ku selalu tersenyum karena cintaku suci padanya. Mengapa di dunia ini selalu menertawai